Oke. Iya, kompak. Ya, emang udah mau pulang, ya, matanya gede-gede. Tadi mah udah 5 warna yang belum rutan, udah aduh. Ini ya, bosen, begini lagi. Yang udah paham, udah pinter ya. Maksudnya, begini-begini mulu, saya juga bisa, begitu. Ada, saya mah mau melancarkan saja. Karena udah bisa, udah tahu, tapi biar lancar, tambah lancar. Yang nggak tahu, yang belum paham, jadi paham ya, insya Allah. Bismillah, sama-sama, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, 1, 2, 3. Ulaika fi jannatin mukramun. Naik. Wa minna illa lahu maqamun ma'lum. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah ya. Kalau naik berarti naik lagi ujungnya ya. Coba naik ya. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawat. Naik. Alladzi amanu wa amilus shalihat. Wa ma mana'ana an nursila bil ayat. Lanjut huruf kotanya. Alif lam mim ra. Yasin. Ya. Mana? Ya, biasanya kan ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Jadi Yasin. Emang suaranya enak, tapi ya panjangnya itu lebih kepanjangan. Tapi banyak saya suka dengar gitu ya ibu ya. Yasin. Saya ketawa aja gitu ya. Oh ya Allah. Tapi kalau kita betulkan, jangan di tempat orang banyak. Oh, tolong ya, ini ya, ini jangan panjang-panjang. Emang ibu mau yang panjang-panjang bae ya? Ya, nah, rekan 1, 2, 3. Yasin. Satu lagi nanti, ada 3. Walaupun 3 huruf, tetapi panjang. Kita harus memerlukan otak kita pasti benar. Tarik nafas. Kita juga harus kita tarik nafas dulu.